Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan risalah syurut as-salah lil'allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang kita baca sebagiannya. Nah, kita sampai kemarin pada syarat yang keempat. Nah, syarat yang keempat dari syurut as-salah. Apa syarat yang keempat? Zul. Syarat yang keempat. Ahsan. Iya, raf'ul hadas. Raf'ul hadas ini diantara yang dijadikan syarat oleh para ulama ketika seorang hendak sholat. Dan disebutkan di situ atau pada pertemuan yang lalu bahwasanya raf'ul hadas di sini beliau mengartikan yakni wudu. Iya, wudu yang ma'ruf. Dan nanti beliau setelah ini akan menyebutkan, iya, menyelingi syarat shalah dengan syurut al-wudu, dengan nawakid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan ini tentunya masuknya pada syarat yang sering disebutkan oleh para ulama, masuk pada syarat toharah. Iya, toharah. Meskipun toharah nanti beliau akan menyebutkan bagian atau macam yang kedua, yakni izalat an-najasah. Kalau yang pertama ini raf'ul hadas, nanti izalat an-najasah beliau sebutkan pada syarat yang kelima. Meskipun sebagian para ulama masukkan pada definisi taharah. Iya, definisi taharah mereka menyebutkan dua. Yang pertama raf'ul hadas, yang kedua izalatun najasah. Sehingga ini masuk pada syarat at-taharah. Ya, kemudian kemarin disebutkan bahwasanya apa namanya al-hadas. Apa itu hadas? Abdul Aziz, hadas itu apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ahsan. Hadas, iya, setiap yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul wad dubur. Iya. Dan juga semua pembatal pembatal wudu yang lainnya. Hadas. Iya, dan kemarin disebutkan bahwasanya hadas itu ada berapa? Siapa? Abdul Aziz, yang satu lagi. Ada dua. Yang pertama? Hah? Nah, hadas kecil yang kedua. Iya, hadas akbar dan hadas asghar. Iya, hadas akbar dan hadas asghar. Ya, hadas akbar itu bisa hilang dengan apa? Siapa? Farhan. Hadas akbar hilangnya dengan apa? Dengan mandi, Hasan. Iya, dengan mandi hilang hadas akbar. Yang kedua, apa namanya, hadas asghar hilangnya dengan Umar. Hilangnya dengan apa hadas akbar? Dengan wudu, Ahsan. Iya, dengan wudu hilang hadas asghar. Kemudian disebutkan, iya, satu faidah yang disebutkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di sini, iya, beliau menyebutkan tentang satu perkara yang terkait dengan masalah taharah. Yakni pertanyaan kapan seorang diperbolehkan untuk tayamum. Iya, kapan seorang diperbolehkan untuk tayamum. Rozan mana Rozan? Rozan. Kapan diperbolehkan tayamum? Disebutkan di sini ada dua keadaan kemarin. Kapan boleh tayamum? Hah? Ketika tidak ada air, Hasan, yang pertama. Iya, ketika tidak ada air, yang kedua. Rozan. Yang kedua. Untuk ganti siapa? Hashim, mana Hashim? Ada Hashim? Enggak ada. Hashim. Ahmad mana? Enggak ada Ahmad Hashim. Enggak ada. Apa yang kedua, Ahmad? Ahmad. Yang pertama tidak ada air, yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air. Ya, ketika tidak mampu menggunakan air, maka apa? Dipindah, diganti dengan tayamum. Nah, tayamum tentunya dengan anggota tayamum yang dua, wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kemudian juga diantara faidah yang beliau sebutkan adalah ketika seorang dia tayamum dari junub. Ya, ketika dia tayamum dari junub kemudian mendapatkan air, apa yang harus dia lakukan? Bukhari. Iya, ketika telah mendapatkan air dia harus mandi. Iya, misalnya tayamum dia junub kemudian dia apa namanya tidak mendapati air untuk mandi. Iya, kesulitan untuk mendapatkan air, akhirnya dia tayamum dan sholat dengan tayamum tersebut. Kemudian setelah itu dia ternyata mendapati air. Apa yang dilakukan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia harus mandi. Ia mandi dengan air yang dia dapat. Nah, sehingga ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala terkait dengan syurut atau syarat yang keempat, yakni raful hadis. Kemudian seperti yang telah disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan pada selingan ya sela-sela syurut as-shalah ini syurut al-wudu. Iya, sehingga beliau mengatakan, kata beliau, qala qauluhu, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa syurutuhu asharatun, wa syurutuhu asharatun, dan syarat-syaratnya, dhamir hu tentunya kembali kepada yang terdekat, yakni raful hadas. Ya, raful hadas beliau mendefinisikan yakni wudu, berarti kembali kepada al-wudu. Dan syarat-syarat wudu kata beliau asharatun, ada 10. Ya, syarat wudu kata beliau ada 10. Yang pertama kata beliau qala al-islam. Ya, yang pertama di antara syarat sah wudu seseorang adalah al-islam. Ya, sebagaimana dalam syarat yang pertama syurutus shalah disebutkan juga syurut atau syarat al-islam. Sehingga ini seperti yang telah kita sebutkan merupakan syarat asasi. Iya, syarat yang inti pada semua ibadah. Iya, tidak ada satu ibadah melainkan disyaratkan ada padanya syarat al-Islam. Yani dari seorang muslim, karena seorang kafir tidak diterima ibadahnya, tertolak ibadahnya selama dia di atas kekufuran. Nah, ini syarat yang pertama, al-Islam. Sehingga wudunya seorang kafir tidak sah selama dia masih di atas kekufuran. Kalau yang kedua di antara syarat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah wal aqlu. Iya, wal aqlu ini juga disebutkan pada syarat as-shalah. Yani wudu tersebut dari seorang yang berakal. Iya, tentunya mengeluarkan seorang majnun. Iya, seorang yang gila atau seorang yang faqidul aql, hilang akalnya, imma dengan sebab iya karena mabuk atau karena dia pingsan atau yang lainnya dari sebab-sebab yang menghilangkan akal seseorang. Iya, sehingga disyaratkan yang kedua kata beliau adalah al-aql. Ini syarat juga syarat yang inti pada ibadah. Bahkan ini disebutkan dalam syurut taklif. Iya, seorang yang berakal. Kalau yang berikutnya yang ketiga kata beliau adalah wat tamyiz. Dan ini syarat semua sudah disebutkan secara rinci. Akal, Islam. Kemudian yang beliau sebutkan at-tamyiz. Iya, at-tamyiz. Iya, seperti yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu pada syurut as-shalah bahwasanya tidak wajib as-shalah dengan batasan tamyiz. Iya, yang wajib adalah dengan batasan al-bulugh. Iya, ketika seorang anak menginjak usia baligh dengan apa namanya tiga syarat yang telah disebutkan atau dengan tiga ciri yang telah disebutkan kapan seorang anak itu dianggap dia baligh. Sehingga di sini beliau menyebutkan wa tamyiz. Iya, adapun tamyiz tentunya itu di bawah al-bulu. Iya, kemarin seperti yang disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya ghalib anak itu apa namanya dikatakan mumayyiz itu ketika dia berusia 7 tahun. Iya, ketika dia berusia 7 tahun dan meskipun ada iya anak yang mumayyiz sebelum itu. Iya, mumayyiz sebelum itu. Yani sebut apa namanya sebutkan mumayyiz, dia kata para ulama bisa menjawab pertanyaan atau memahami bisa menjawab pertanyaan dan memahami pertanyaannya. Ini mumayyiz kata para ulama. Kemudian di antara syarat yang keempat yang beliau sebutkan adalah wanniyah. Syarat wudu yang berikutnya adalah an-niyah. Ya, wudu disertai dengan niat. Nah, dan ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, wa amma syartun niyah fa innahu 'inda wudhu'ihi yanwi bi qalbihi raf'al hadath wa la yatalaffaz bi lisanihi. Iya, yakni kata beliau niat yang dimaksud adalah dia ketika wudu meniatkan dengan kalbunya, dengan hatinya, raf'al hadath, mengangkat hadas. Iya, ketika wudu dia niat memang apa menghilangkan hadas. Iya, hadas yang kemarin disebutkan hadas asghar. Iya, apa yang keluar dari dua jalan, dari kubul atau dubur dan juga pembatal-pembatal yang lainnya. Dia meniatkan menghilangkan hadas tersebut. Qala wala yatalaffaz bi lisanih, dan tidak boleh dilafadzkan dengan lisannya. Dan ini yang namanya niat. Iya, yang namanya niat kata para ulama seperti yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya an-niyah mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Iya, tidak boleh dilafadzkan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya at-talaffuz binniyah bid'ah. Iya, melafadzkan niat dalam suatu ibadah itu termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Cukup dengan hatinya. Iya, cukup dengan hatinya. Dan ini menunjukkan mudah, mudahnya syariat al-Islam. Tidak perlu dia mengucapkan niat dengan lisannya. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, syarat yang kelima di antara syarat al-wudu adalah qala wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'aha hatta tatimma at-taharah. Iya, syarat yang kelima di antara syarat al-wudu kata beliau adalah istishabu hukmiha. Iya, dia senantiasa menyertakan, mengiringi niat tersebut, yakni sampai kata beliau hatta tatimma at-taharah. Iya, dia berniat dan tidak memutus niatnya sampai sempurna taharahnya. Nah, ini syarat yang kelima. Ya, syarat yang keempat tadi niat. Syarat yang kelima masih terkait dengan niat adalah tidak boleh dia memutus niat tersebut di tengah-tengah wudu. Iya, tidak boleh dia memutus niat di tengah-tengah wudu. Iya. Di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan apa namanya? Contohnya. Beliau menyebutkan contohnya kata beliau, falau nawa qat'an niyyah fi athna'il wudu thumma arada ikmal al-wudu falaysa lahu dhalik bal yata'ayyan 'alayhi al-bad'u bil wudu min awwalihi. Yani kata beliau, di antara contoh kata beliau memutus niat ketika wudu itu adalah ketika seorang sudah dalam tengah-tengah wudu. Iya, dia sudah apa namanya mencuci kepalanya. Iya, sudah membasuh apa? Membasuh, bukan mencuci, membasuh kepalanya, mengusap kepalanya. Kemudian setelah itu dia niatkan putus wudunya. Iya, dia putus wudunya. Niatnya sudah sampai situ saja. Nah, ini kata beliau tidak boleh ketika wudu terjadi seperti itu. Lalu bagaimana kalau sampai terjadi putusnya niat wudu di tengah-tengah? Kata beliau harus diulangi wudunya dari awal. Iya, harus diulangi wudu dari awal. Ini yang beliau sebutkan pada syarat yang kelima. Istishabu hukmiha, yakni dia tidak apa namanya menyertakan dan mengiringi niatnya selama dia wudu, tapi dia memutus niat ketika wudu. Ini kata beliau harus diulang wudunya dari awal. Qala bal yata'ayyan 'alaihi al-bad'u bil wudu min awwalihi, dan tidak boleh kata beliau bagi dia untuk memulai wudunya dari apa yang telah dia lakukan tadi. Misalnya sudah sampai mengusap kepala, kemudian dia niat yang baru ingin mengulangi wudunya, maka dia harus diulang dari awal dan tidak boleh diteruskan dari mengusap kepala sampai setelahnya. Harus diulang kata beliau dari awal. Sehingga ini kata beliau di antara syarat harus dia niat tersebut menyertai wudunya sampai akhir thaharah. Iya, sampai akhir at-thaharah. Kemudian yang berikutnya kata beliau di antara syarat adalah wanqita'u mujibin. Nah, qala rahimahullahu taala yang berikutnya di antara syarat al-wudu kata beliau wanqita' mujibin. Ya, inqita' yakni terputus sesuatu yang mengharuskan wudu tersebut. Iya, maksudnya selesai dan habis sesuatu yang mengharuskan wudu seorang hamba. Dan ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah kata beliau inqita' mujib, yakni maksudnya adalah inqita' mujibil wudu wa huwa al-hadats. Iya, yakni selesainya, tuntasnya sesuatu yang mengharuskan dia wudu, yakni al-hadats. Wadhalika bi an yantazir inda qada'i hajatihi hatta inqita' ma yakhruj min as-sabilain. Yani dia tunggu sampai selesai apa yang keluar darinya dari hadas. Iya, kalau misalnya apa namanya sedang qada'ul hajah, ya sedang membuang hajat, maka tidak boleh dia wudu ketika sedang buang hajat tersebut. Harus sampai selesai buang hajat baru dia wudu. Iya, dan tentunya sebelumnya nanti istinja. Iya. Atau apa? Atau seorang yang keluar terus darinya apa? Angin. Iya, dia mungkin masuk angin, kemudian terus menerus keluar angin darinya. Apa yang harus dia lakukan ketika hendak wudu? Tunggu sampai anginnya selesai benar-benar berhenti baru dia wudu. Ini maksudnya inqita' mujibin yang disebutkan dalam syarat al-wudu. Sehingga tidak boleh dia wudu ketika masih dalam keadaan seperti itu, karena dia berhadas. Ya, setelah berwudu itu ketika keluar lagi maka dia dikatakan seorang yang muhdis, yang berhadas. Nah, ini syarat yang keenam. Kemudian syarat yang ketujuh kata beliau wastinja'u aw istijmar qablahu. Iya, syarat yang ketujuh adalah istinja. Iya, istinja jelas yakni bersuci. Iya, membersihkan bekas kotoran hajat, buang hajatnya dia. Qala aw istijmarin qablah, atau dia beristijmar sebelumnya. Ya, istijmar yakni bersuci dengan batu. Ya, bersuci menggunakan batu. Dan ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad syarat istinja dan istijmar. Syarat ini kata beliau wa hadza idza kana al-khariju min as-sabilain baulan aw ghaid. Ya, syarat apa namanya? Istinja dan istijmar untuk wudu ini kata beliau kalau seandainya yang keluar dari dua jalan tersebut berupa air kencing atau kotoran. Iya, dia apa namanya pipis misalnya. Iya, atau dia buang hajat. Iya, maka di antara syarat kata beliau untuk berwudu harus istinja terlebih dahulu atau istijmar. Iya, atau istijmar bersuci menggunakan batu. Qala amma khurujur rih fa innahu la istinja wa la istijmar fih. Iya, adapun hanya sekedar mengeluarkan angin. Iya, sekedar kentut. Iya, karena kentut termasuk apa namanya hadas. Iya, ini kata beliau tidak perlu untuk dia istinja atau untuk istijmar. Iya, sehingga syarat yang ketujuh ini istinja atau istijmar kata beliau diberikan catatan ini kalau dia selesai dari buang air kecil atau buang air besar. Iya, kalau selesai buang air kecil atau buang air besar baru istinja atau istijmar. Adapun hanya sekedar hadas berupa angin, maka kata beliau tidak butuh, tidak perlu untuk dia bersuci terlebih dahulu atau istinja atau istijmar terlebih dahulu. Nah, ini syarat yang ketujuh. Qala wa tuhuriyati ma wa ibahatuhu wa tuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu. Dan ini syarat yang kedelapan. Iya, syarat yang kedelapan dari antara syarat-syarat wudu kata beliau adalah air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci dan juga air yang mubah. Iya, air yang suci dan air yang mubah. Pembahasan yang pertama tentunya air yang suci. Iya, air yang suci itu tentunya air yang tidak najis. Iya, air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang najis yang merubah sifat air tersebut dan menjadikannya menjadi air yang najis. Iya, sehingga diantara syarat adalah air yang digunakan air yang suci. Kemudian yang kedua beliau sebutkan juga di sini adalah air yang digunakan adalah air yang mubah. Iya, air yang apa namanya mubah mengeluarkan di sini kata beliau, dan ini satu pendapat sebagian para ulama, yakni tidak bolehnya berwudu dengan air hasil rampasan. Iya, dia apa namanya mencuri misalnya air atau merampas air seseorang kemudian digunakan untuk berwudu. Iya, pendapat sebagian para ulama tidak boleh dan tidak sah wudunya, tidak sah wudu menggunakan air tersebut karena air tersebut bukan air mubah. Iya, bukan air yang mubah. Iya, sedangkan syarat berwudu kata beliau adalah air yang digunakan yang pertama air yang suci, yang kedua air yang mubah. Iya, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, yakni kata beliau wa hadzal akhir mahallu khilaf wa fi ishtiratihi nazar. Iya, dan yang terakhir ini kata beliau yakni pensyaratan bahwasanya air yang digunakan untuk bersuci berwudu adalah air yang mubah, persyaratan ini kata beliau ada perselisihan di antara para ulama. Ya, mereka berselisih. Tadi sebagian pendapat tadi menyatakan demikian. Siapa yang berwudu dengan air yang mubah, hasil curian, hasil rampasan dan seterusnya, air yang tidak dimiliki dengan secara yang sah. Iya, itu tidak sah wudunya. Iya, dan beliau menyatakan wal azhar, dan yang nampak kata beliau anna man tawadda'a bi ma'in maghsub fal wudu'u sahih wa huwa athimun 'alal ghasab wa mithluhu man shalla fi ardin maghsubah aw shalla fi thawbi haririn fa inna salatahu sahihatun wa huwa athimun fil ghasabi wa fi lubsil harir. Iya, dan ini pendapat yang dirajihkan beliau dan pendapat yang dirajihkan sebagian para ulama, yakni bahwasanya yang zahir dan yang rajih yang kuat bahwasanya barang siapa yang berwudu dengan air yang di apa namanya air hasil curian, hasil rampasan, iya, dan juga air yang didapat dengan cara-cara yang tidak syar'i, kata beliau yang benar pendapat dari para ulama adalah wudunya sahih. Iya, wudunya sahih, akan tapi tentunya dia dosa terhadap apa yang dia lakukan dari apa namanya mengambil air orang lain atau merampas air orang lain, tapi tetap wudunya kata beliau sahih. Iya, wudunya apa? Wudunya sah. Dan ini beliau sebutkan juga sebagai contoh yang lainnya adalah tentang seorang yang sholat di tempat yang apa namanya dia rampas dari orang lain. Iya, sholat di tanah yang dia itu hasil rampasan dari orang maksud. Iya, air yang diambil dengan secara tidak hak, apa tempat yang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan. Iya, dia sholat di situ, apa hukum sholatnya? Kata beliau sama hukumnya dengan yang tadi wudu, sholatnya sah, tapi apa dia dosa terhadap apa yang dia lakukan. Demikian pula kata beliau hukum sholat seorang yang memakai pakaian dari sutra, ya harir, ya tidak boleh, karena harir tentunya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya haram bagi kaum laki-laki. Ya, thawb al-harir itu hukumnya haram dipakai oleh kaum laki-laki. Dan di sini kalau seorang dia kata beliau sholat menggunakan pakaian harir, yakni dari sutra, kata beliau tetap sholatnya sahih, ya sholatnya sah, tapi dia berdosa karena menggunakan sutra. Kenapa? Karena sutra termasuk yang dilarang. Iya, dilarang oleh Rasulullah SAW seorang laki-laki memakai sutra. Dan ini tentunya kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yakni bahwasannya larangan itu kalau kembali kepada apa namanya zat al-manhi, ya sesuatu yang dilarang tersebut, maka larangan tersebut apa namanya larangan apa namanya butlan, iya batil yang sesuatu tersebut. Tapi di sini kita dapati larangan tersebut bukan larangan kepada wudu dengan air yang tidak mubah, atau larangan sholat di tanah yang maghsubah, atau larangan sholat di baju harir. Yani menurut kata para ulama tidak ada hadis yang menyatakan tidak boleh kalian sholat memakai baju dari sutra. Kemudian tidak boleh kalian sholat apa namanya di tempat yang maghsub, hasil rampasan, atau yang diambil secara paksa. Iya, tidak ada larangan seperti itu. Oleh karena itu kata para ulama, selama larangan tersebut kembalinya kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat dan tidak ada kaitannya dengan wudu, maka ini menunjukkan bahwasanya sah wudunya, sah sholatnya, tapi dia dosa terhadap apa yang dia lakukan dari ini. Pertama ghosob, karena larangan tidak boleh seorang mengambil harta orang lain dengan tidak benar. Kemudian juga lubsul harir, ini dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap kaum laki-laki, sehingga larangan ini hanya menggunakan harir, ya sutra, bukan larangan tidak boleh seorang sholat dengan pakaian sutra. Sehingga ini kata para ulama sholatnya sahih, ya sholatnya sah, tapi dia berdosa atas apa yang dia lakukan, sehingga tidak perlu dia mengulang sholatnya, tidak perlu dia mengulangi sholat yang telah dia lakukan dengan wudu dengan air yang tidak mubah. Ya, sehingga ini syarat yang terakhir kata beliau, yang ke-8 ini syarat yang air tersebut harus air yang mubah. Ini syarat yang apa namanya pendapat yang rajih dari para ulama, pendapat para ulama adalah sahnya wudu seorang yang menggunakan air hasil dari curian atau hasil rampasan. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Kemudian syarat yang ke-9, di antara syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizah rahimahullah, kata beliau, qala wa izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-basharah. Iya, syarat yang ke-9 di antara syarat wudu kata beliau adalah menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Iya, menghilangkan sesuatu yang menempel pada kulit yang menghalangi masuknya air ke pori-pori. Iya, ke dalam kulit tersebut. Dan ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ini harus apa namanya? Kata beliau, falabudda fil wudu min wusulil ma ila a'dha'il wudu. Ya, ketika wudu kata beliau harus sampainya air kepada seluruh anggota-anggota wudu. Iya, sehingga tidak boleh kata beliau ada yang menutupi bagian dari kulit yang wajib untuk dikenakan air. Sehingga di sini kata beliau wajib izalatu ma yamna'u wusulahu ilaiha kattin wal ajin wat tala wa nahwi dzalika mimma yughattil basharah. Sehingga kata beliau sebelum wudu kata beliau wajib untuk dia menghilangkan sesuatu yang apa namanya mencegah sampainya air kepada kulit tersebut, ya kepada pori-pori tersebut. Ya, beliau contohkan di sini seperti kata beliau tanah. Iya, tanah yang menempel pada misalnya bagian telapak kaki yang wajib untuk dicuci dan sampai kepadanya air. Iya, atau mungkin sekarang apa? Bekas coran, semen atau yang lainnya dari sesuatu yang menutupi. Iya, sampainya air atau menghalangi sampainya air kepada pori-pori tersebut. Dan beliau contohkan juga seperti al-ajin. Iya, ajin itu adonan. Iya, adonan apa namanya makanan yang menempel, ya sisa-sisa makanan misalnya dia sudah mengadon kemudian di tangannya masih ada ketika wudu terlihat, iya terlihat ada sesuatu yang menghalangi. Kemudian juga beliau contohkan seperti abtila, iya cat ini tentunya menghalangi, iya menutup sampainya air kepada pori-pori yang wajib untuk sampai kepadanya air. Ini kata beliau harus dihilangkan sebelum dia berwudu. Kemudian kata beliau, amma ma yughayyir al-laun wa la yughatti al-basharah kal hinna fa inna dzalika la yu'athir. Iya, adapun kata beliau sesuatu yang merubah warna, yakni merubah warna kulit. Iya, merubah warna kulit, wala yughattil basharah, tapi dia tidak menutupi. Iya, dan tidak menghalangi sampainya air kepada tempat tersebut, kal hinna, beliau contohkan seperti hinna yang dipakai oleh perempuan. Ya, sesuatu yang tidak menutupi sampainya air kepada tempat yang wajib untuk sampai kepadanya air. Dan ini seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya sesuatu yang seperti ini yang tidak menghalangi, ini kata beliau fa inna dzalika la yu'athir. Sesuatu tersebut tidak berpengaruh. Iya, artinya kalau tidak hilang pun tidak masalah. Yang masalah adalah sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada sesuatu yang wajib untuk dicuci. Iya, di tangan. Misalnya tadi seperti apa? Cat atau yang semisalnya. Atau apa namanya? Sekarang apa namanya? Tipek. Iya, atau yang lain yang menutupi dan menghalangi sampainya air. Sehingga ini yang wajib untuk dihilangkan. Adapun sesuatu yang merubah warna kulit tapi tidak sampai menghalangi, maka ini kata beliau tidak mengapa meskipun tidak hilang. Ya, pulpen. Ya, pulpen kan tidak menghalangi. Ya, pulpen dia sekedar merubah warna kulit. Ya, kalau misalnya ada sedikit kena pulpen kemudian tidak hilang, ya malam itu apa namanya? Tidak mengapa kata beliau. Kemudian kata beliau yang terakhir di antara syurut al-wudu yang ke-10 adalah wadukhulu waqtin ala man hadatsuhu daimun li fardhi. Iya, syarat yang ke-10 ini yang beliau sebutkan adalah masuknya waktu. Iya, maksudnya waktu salat, masuknya waktu salat kepada seorang yang hadasnya terus-menerus. Iya, hadasnya dia tidak berhenti. Iya, hadasnya dia tidak berhenti. Seperti seorang yang istihadhah. Iya, seorang wanita yang tertimpa keluar terus darinya darah istihadhah. Atau seorang laki-laki yang dia kena penyakit sulus atau salas al-baul. Ya, keluar terus darinya air kencing. Ya, tidak berhenti sampai ketika dia sholat. Ya, apa yang dia lakukan? Kata beliau, ya ini dia harus wudunya itu ketika masuk waktu sholat. Dan ini untuk sholat yang wajib. Ya, untuk sholat yang wajib. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, dan beliau menyebutkan hadis tadi, kisah istihadhah seorang sahabiyah yakni Fatimah binti Abi Hubaysh. Iya, diperintahkan untuk wudu likulli shalah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu setiap kali salat. Nah, ini 10 syarat. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, mudah-mudahan bisa kita fahami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.